فَإِنَّكَ أَخَانَا Abdul Hadi. Apa hukumnya menjual sebuah alat yang sudah rusak? Kenapa tidak boleh? Bagaimana kalau misalkan bisa dimanfaatkan? Rusak, misalkan saya punya alat ini. Ini rusak. Saya bilang sama kamu, ya Abdul Hadi, alat saya ini rusak. Atau kenapa rusaknya? Dia rusak. Mau kamu membeli alat saya ini? Ini harga, kalau masih bagus, 500 ribu. Ya kan ya rusak, saya nggak tahu gimana rusaknya ini. Tak jual sama kamu 200 ribu saja. Hah, apa hukumnya? Tidak mengapa? Boleh atau nggak boleh kalau begitu? Tadi nggak mengapa, sekarang boleh. Yang mana ya? Tidak boleh diperjualbelikan. Ayat lagi. Hukumnya ya Tuhan, maya juz. Tidak diperbolehkan sebab ada unsur gharar wal jahalah. Ada unsur ketidaktahuan. Tidak tahu rusaknya ini seberapa. Maaf, jangan-jangan rusaknya sedikit saja. Salah apa begitu dibutuhkan sedikit untung pembelinya. Yang seharusnya dia kalau beli enggak rusaknya harganya 500 juta cuma dapat 2 ribu. Agar untung besar. Kalau dijual lagi 400 masih laku. Ya kan? Atau mungkin yang rusaknya itu parah. Jadi cek ternyata ini barang sudah amdol. Rugi yang beli mau diservis, nggak memungkinkan. Sudah amdol, mau jual lagi loakan. Paling 5 ribu perak lakunya. Rugi dia. Sama ada fihi gharar, ada unsur gharar. Sama lapas. Ini ya Allah. Apa hukumnya kuis? Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tamam, yang benar dapat hadiah. Hukumnya apa ini ya khara Allah? Tidak boleh. Kenapa? Dari sisi mana dikatakan undian? Dari sisi mananya ya Syekh Allah? Enlagi akana abalabiba. Kirinci, boleh, tak apa-apa. Tapi pertanyaannya di dunia keduniaan. Di dunia keduniaan. Ada pertanyaan. Ada kuis, bulu tangkis. Misalkan, siapakah pemenang juaraan ini tahun sekian? Serah. Aduh, mereka gitu langsung kamu angkat telepon sebulan. Oh benar pak, dapat tadi ya. Lumayan. Rinciannya bagaimana pak Hendri? Di tafsir, tapi tafsir belum dibikin. Jadi ini repot jawabannya. Di tafsir itu kalau sudah punya jawaban tafsirnya, baru kamu mengatakan di tafsir. Jangan ngerti tafsir lagi. Tidak ada hati. Ya Allah. Rinciannya bagaimana? Begitu ya. Hatta perkara keduniaan. Tidak boleh. Jadi apa? Perkara keduniaan, Pak Hendri. Allah Nusada berlagi ya. Sudah memikirkan jawabannya dia. Kenapa nggak boleh? Siapa yang dirugikan? Tidak. Ada yang begitu, ada yang nggak begitu. Kenapa semata-mata begitu aja? Ada pengumumannya atau ada siarannya? Yang bisa menjawab pertanyaannya langsung jawab dia. Oke, kita cita pertanyaannya, siapakah pemenang kejuaraan bulu tangkis, kejuaraan ini tahun sekian, langsung kamu, ngerti saya, langsung dibiar, hadiah angkat, bulan, berbulan. Betul pak, Anda dapat hadiah 500 juta. Nah, iya. Nah, iya. Mana diri kan dia lah, enggak, apa namanya, tidak daftar sebelumnya, wala. Hai. Hah? Apa korannya? Hah? Lah uangnya siapa? Uang panitia kuis. Hah? Enggak, dia dirugikan. Dia bikin acara, itu ada untungnya. Bagi yang maizi, maizi. Ada soal azim jiddan. Tahu. Tidak. Enggak boleh kalau. Dari si mana kau dikatakan undian? Undian itu, kalau dia salah, dia rugi. Sebab dia telah mengeluarkan biaya. Ya kan? Sekarang enggak. Jawab tak. Dan umumnya yang begini acaranya, bebas pulsa. Iya kan? Iya. Iya apa ya? Begitu kan? Bebas pulsa. Gambar, iya. Pas, betul jawabannya. 500 juta. Hah? Nyembeli kambing, tak bodoh. Masya Allah. Abah Hamzah. Dirinci. Hah, bagaimana rinciannya Abah Hamzah? Hat, hat. Kalau bertanya masalah agama, boleh. Begitu. Gimana dengan ayat wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila? Jangan kamu beli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jangan kamu beli agama dengan uang dengan juta. Lal ta'an ma'yujib ma'yujib. Inna kia khana marjad. Garu-garu kepala. Gak ada jawab aja kita. Inna kia khana kubid. Hah? Anda? Bapak? Hiburan? Nah, bukan itu yang tanyakan sekarang. Perlombaan, kuis-kuis. Hadiah besar. 500 juta ya? Gak ada murid, guru ngasih murid 500 juta itu. Lekrek bodohnya, rek. Rusak bodohnya. Ada perkara yang lain. Syekh bin Hadi rahimahullah ta'ala biasa begitu sama murid-murid. Tiba-tiba murid-muridnya yang sekiranya beling-beling atau bagaimana begitu disemangati. Endak ya bulan. Saya jawab, khamsumya riyal. Kata beliau. Saya jawab, tak kasih duit 5 riyal. Gitu, jawab. Gini. Salah. Kok tak terbakar di pangatisnya, gak dapet. Semangat ya. Semangat segera. Awalnya begitu. Itu pernah terjadi. Yang masih kecil-kecil. Saya punya pertanyaan yang bisa menjawab. Saya kasih 5 riyal. Bikin pertanyaan. Pas ketika itu yang menjawab anak Malaysia. Betul. Masya Allah. Namanya Abdul. Sudah salah apa. Mestinya ada rimanya sekarang kemana. Masya Allah. Sabta ya Abdullah. Benda sama Syekh Ahmad Al-Sawad. Benar apa? Benda 500. Syekh. Alaf-alaf. Syekh. Jangan cuma alaf. Alaf-alaf. Taib alaf-alaf. Taib menyemangati, lain perkara urusannya. Nah, ini perlombaan, kuis. Kuis berhadiah. Perlombaan berhadiah. Hah? Ini banyak ini, terjadi. Walau. Hah? Iya. Gak ada jawaban. Al-Hazal. Gambarannya bagaimana? Yang dibahas sekarang itu bukan penelitian. Kitanya. Keikutsertaan kita itu boleh atau tidak. Panitia sudah siap. Mau rugi, mau gak rugi. Penelitian biasa. Ini gak akan nahan itu. Dibolehkan. Terus? Begitu ya. Dan maka dunia malah itu diperbolehkan. Dan maka agama malah diperbolehkan. Maksudnya dengan ayat yang saya bawakan tadi. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan. Ayat ini intinya itu mencari dunia dengan agama. Ya, dia mencari dunia. Komsmiat alif dengan jawaban bukan dinatif. Mau hakala. Siapa yang punya jawabannya? Faliyakul ana. Sulaiman. Hayyakallah ya Sulaiman. Gitu ya. Kalau salah langsung boleh. Terus. Telepon langsung, bebas pulsa. Serang langsung. Dia harus hadir di tempatnya begitu. Nengarpe. Tak jawab. Gak ada yang kayak gitu modelnya. Mesti dari jauh. Sehingga semuanya tuh saya ikut serta. Sak Indonesia, bahkan sak dunia. Ikut serta acara kuisnya. Sudah siap ke bel terus ini. Nomornya sudah siapkan pakai radial. Gitu. Salah. Oi. Siapa lagi? Sedikit. Ya apa? Jawabannya kurang marem. Alas, ada yang mana? Ada. Terus yang boleh bagaimana? Ada lah. Masya Allah. Farhan. Paham? Agar ya. Rinci. Kalau peserta lombanya itu dia harus membeli sesuatu atau mengeluarkan biayanya. Misalkan mereka biasanya membagikan kartu. Kartu atau misalnya isinya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pesertanya harus beli kartu itu. Semakin banyak belinya, semakin besar kesempatan menangnya. Kan begitu ya? Beli banyak, satu kartu 5.000. Wah, belinya 100 ya. 500.000 bodoh diisi pertanyaannya. Dikirim ke apa namanya panitianya. Dicek pertanyaannya. Oh, betul. Yang betul-betul dimasukkan dalam kotaknya. Sudah? Yang betul-betul ini kemudian diundi. Yang keluar namanya itu yang dapat hadiah. Ada maizir, ini perjudian yang tidak diperkenankan. Baik dalam bentuk perlombaan, dalam bentuk kuis, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu sama saja. Intinya perjudian. Adapun kalau yang tampak seperti itu, jawaban langsung seperti itu, ada tidak? Bayangkan, ini boleh. Walaupun pengadunya, ya jus. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Rahman Al-Adani Hafizahullah Ta'ala wa Syafa' dalam syarah buyu'nya. Hanya saja dinasihatkan kepada kaum muslimin untuk tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mencari-cari acara seperti itu, nunggu acara seperti itu, kemudian ikut acara seperti itu, baik di majalah atau kemudian di radio atau kemudian bahkan televisi. Wah, kacau. Enggak dianjurkan demikian. Apun, apalagi yang kita kemanfaatnya, kemanfaatannya tidak belum tercapai. Paham ya? Sibuk ngurusi berita radio, diutuk-utuk radio, apa sekiranya punya radio yang bisa mengadakan acara kayak begini nih, utuk ke televisi apa ya? Televisi, membawa acaranya, utuk. Repot terus. Paham ya? Asal masalah diperbolehkan, tetapi dianjurkan untuk tidak berserta dalam waktu yang seperti itu. Allahumma sallam. Soal akhir. Inna jahana Abu Mujahid. Hada Abu Mujahid. Apakah diperbolehkan wahai Abu Mujahid sebuah perusahaan mengadakan promosi besar-besaran dagangannya dengan menyediakan sekian banyak hadiah-hadiah yang menggiurkan. Yang konsekuensinya dikarenakan dagangan dia itu dihiasi dengan hadiah sedemikian rupa, maka perusahaan-perusahaan yang lainnya halah sini, dikhawatirkan akan susut omsetnya itu. Bagaimana ya karena Pak Mujahid? Misalkan ada perusahaan Sebuah perusahaan biasa menjual yang namanya sokrin. Ya, sabun sokrin. Kali ini yang punya perusahaan bom, kalau sabun bom ada kan? Perusahaan bom ingin ngebom pasaran. Dibom sama dia. Caranya bagaimana? Caranya barangnya jadi promosikan besar-besaran, dikasih hadiah. Siapa yang beli maka mendapatkan hadiah begini, begini, begini, begini, begini. Menggiurkan sekali. Yang dikhawatirkan orang yang tadinya biasanya beli soklin. Soklin itu biasanya tiap bulan laku misalkan 1 juta kerdus. Karena aja promosi besar-besaran seperti itu akhirnya cuma laku 10 dus. Iya, kabarnya begitu. Apakah diperbolehkan? Hah? Boleh. Boleh. Begitu. Kenapa? Padahal konsekuensinya itu soklin tadi itu bakal hancur dagangannya. Asli. Iya, soklinnya mau ngasih apa aja. Oh no, perusahaannya bangkrut kalau kemudian gitu kan. Nah ini enggak, Masya Allah hadiahnya mobil Innova, kicang Innova. Wah wah wah, pemenang pertama kicang Innova. Iya kok ngiler pak. Ini, pokoknya orang itu semangat belinya itu. Hah, apakah kemudian dikhawatirkan muncul apa namanya persaingan-persaingan yang tidak bagus? Hah? Hah? Terus ke bisnis, walaupun akibatnya nanti apa namanya begitu, persaingannya nggak sehat. Hah? Jujuran akhirnya, sudah. Oh, nurpanya, ya wis. Anjing sokel ini ngamuk-ngamuk aja tadi, ya wis. Kalau begitu, harga yang tak turunkan dengan harganya. Yang asalnya harga jualnya satu bungkus sokelnya itu 10.000, tak potong sampai 4.000. Biar aja. Enggak kasih hadiah, hadiahnya murah. Orang tahu yang namanya soklin lebih zen untuk nyuci daripada bom. Iya tak? Ayo murah meriah. Iya, akhirnya gak payu balik bom itu mau. Hadiah yang sudah siapkan, gak ada yang beli. Nganggur. Ya apa? Hah? Akhirnya ngamuk lagi yang bomnya itu. Nah, ini soklin kurang asem ini. Hahaha. Ya sudah, akhirnya bom yang tadinya 6.000 dijatuhkan sama saya 2.500 plus hadiahnya. Wah, sopir gini mana? Gak mari loh jadi. Yo, Allah. Terus bagaimana orang Abu Mujahid? Ini fatwanya para ulama al-mu'asirin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Fauzan, ghairuhum mengatakan hal haram. Dikarenakan menimbulkan tadi itu munafasah ghairu syarif, adanya persaingan-persaingan yang tidak sehat, yang tidak bagus, menimbulkan apa namanya permusuhan, persengketaan, perseteruan, kebencian, ila akhirnya ruwet urusannya. Tapi ada pula yang membolehkannya. Ya apa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah wa Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan yajuz, diperbolehkan di syarat. Dengan syarat apa? Ya apa? Mana yang mana? Rujuk lagi. Ya boleh. Begitu. Allah Ta'ala. Ini fardhu fi khilaf. Sebagian para ulama, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Fauzan, yang lainnya mengatakan haram. Tidak boleh ya Pak. Sebab itu semuanya bisa membawa kepada persaingan yang tidak sehat. Sebab, sebagian perusahaan mungkin yang mampu untuk memberikan hadiah-hadiah yang seperti itu. Diskon besar seperti itu. Perusahaan yang lain yang mampu. Maka dikhawatirkan terjatuh dalam munafasah ghairu syarifah. Ada persaingan yang tidak sehat dan bagus dalam bab perdagangan. Tamam? Ada. Sementara Syekh Al-Bajr rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fi tafsil, rinci. Kalau perusahaan tadi spekulasi, enggak tahu ini kira-kira ini dapat keuntungan besar dari promosinya atau tidak. Belum jelas kalkulasi dagangnya itu. Hadamanya itu enggak boleh. Ini masuk dalam bab al-gharar. Maksud bain ihtimalain al-ghurr wal-ghunm. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi dengan cara seperti ini. Hal apa aja. Tetapi kalau apa namanya kemungkinan cuma satu, untung saja, lah pas tidak mengapa. Warizku biyadillah. Rezeki itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun kamunya itu jualnya murah meriah, belum rezekinya, ya enggak untung-untung, ya enggak dapat-dapat. Walaupun barang kamu itu kamu jual dengan hadiah yang sedemikian rupa, menggiurkan, belum rezekinya, ya enggak ada yang beli. Ya kan? Rezeki min Allah, bukan dari kamu, bukan dari keahlian kamu, bukan dari apa namanya hadiahnya kamu. Walaupun perusahaan yang satunya lagi itu susah tengah mampu turunkan mau ngasih hadiah nggak bisa lahir, rezekinya datang. Iya walaupun mahalnya kayak apa, rezekinya ada ya laris barangnya. Arisku bismillah. Walau akhir rosak. Irinje. Kalau apa namanya ada kemungkinan untung dan rugi, maka tidak boleh. Tetapi kalau ada kemungkinan untung saja, maka diperbolehkan. Hadwah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil munafik. Bab ciri-ciri kaum munafik. Munafik, ikhwan, isim fa'il dari nifaq. Isim fa'il dari nifaqun. Nifaq itu artinya mukhalafatul batin lizzahir. Batinnya menyelisihi lahirnya. Paham ya? Batinnya dia itu menyelisihi lahirnya dia. Ada nifaq. Kalau berkaitan dengan i'tiqad keimanan, kalau berkaitan dengan i'tiqad keimanan, maka dimasukkan dalam nifaq yang kafir. Nifaq i'tiqadi kufur, zindiq. Maksudnya, artinya dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran yang amat sangat. Lahirnya dia menampakkan keislaman. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk keimanan. Wahada pelakunya disebut dengan zindiq. Munafik, nifaq akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin mereka di kerak yang paling bawah dari neraka. Ya ini kaum munafik yang tadi tadi yang menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kekufurannya yang sangat dalam hatinya, dan secara akhirnya dia menampakkan keislaman. Ada kalau dalam bab yang cepat keimanan. Tetapi kalau dalam bab yang selain itu maka dikatakan dengan nifaqul amal. Nifaq amali. Nifaq amal. Nifaq kemunafikan dalam bentuk amaliyah saja yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadza huwa. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Sulaiman Abu Rabi' Az-Zahrani. Sulaiman Abu Rabi' Az-Zahrani. Dan biasanya ikhwan dikenal dengan julukan Abu Rabi' Az-Zahrani. Sering disebutkan demikian dalam Sahih Muslim. Siqa ya ikhwan. Wa huwa Basri. Dia orang Basra. Wa hunaka Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi. Lewat pembahasan tadi sore. Ini lagi Abdul Warif. Ini sekarang Sulaiman Abu Rabi'. Ada lagi rawi yang namanya Ar-Rabi' Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi. Mahal. Yang ditanya tadi sore siapa ya? Anta ya bahanimu. Hah, Jundi. Apa yang tanya tadi sore? Sahal. Aina Sahal. Mana dia? Hadza zakza. Lalu Fatullah. Iya. Tadi dibacakan tadi sore. Tadi sore waktu kita membahas ikhtisar. Saduk. Oh, salah ya para-para. Fiqah ya. Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, dia fiqah. Ada lagi Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Ada dua ya, kan? Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, dia fiqah. Ada lagi Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Fiqatun dan murid seniornya al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia inilah yang meriwayatkan kitab Risalah. Kitab Ar-Risalah dari al-Imam Syafi'i. قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر المدني رمتيني قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل نافع ابن مالك يا إخوان مدني رمتيني juga dan dia juga thiqah. Dia ini pamannya Imam Malik. Imam Malik namanya siapa? Malik ibn Anas ibn Malik. Nafi ini saudaranya Anas. Apa? Dengan Nafi ibn Malik ini pamannya Imam Malik. An Abi dari bapaknya Malik ibn Abi Amir Abu Suhail al Madani. Ada kakeknya Imam Malik. Mahal? Hah? Siapa ya? Ini kakeknya Imam Malik. Malik ibn Abi Amir. Siapa? عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكن آية المنافق ثلاث tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Dikatakan oleh para ulama munafik di sini nifaq amali, kemunafikan yang sifatnya amaliyah. Pelakunya terjatuh dalam dosa besar, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tanda kemunafikan ada tiga, kata beliau. Idza haddatha kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Dan dustanya ini, khonabitina asakumullah, menjadi kebiasaan dia. Maka dikatakan ayat alamat sebagai alamatnya dia. Kalau ngomong mesti dusta, tidak bisa dipegangi ucapannya. Hakikatnya. Dari sini khonafitina azakumullah disebutkan pula oleh sebagian para ulama, di antaranya Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah menyebutkan termasuk ciri-ciri munafik juga ialah dia suka untuk bersumpah. Senang sumpah. Wallahi. Didirik wallahi. Didirik wallahi. Wallahi. Terus begitu. Kenapa ya, Pak? Sebab dia ini merasa ucapannya tidak diterima oleh kaum mukminin. Ma'ruf bil kadzib. Ya kan? Dia dikenal dengan dustanya. Idza haddatha kadzab. Kalau dia berbicara, dia dusta. Maka supaya jangan kelihatan dia itu apa namanya dusta atau semisalnya, akhirnya dikasih bumbu sumpah. Sehingga kasratul halif, memperbanyak sumpah dengan tanpa udzur yang syar'i, juga dimasukkan dalam ciri khasnya kaum munafikin. Kenapa ya ikhwan? Disebutkan dalam ayat yang lainnya, di beberapa ayat, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira semua kritikan itu membantah mereka. Supaya jangan ketahuan, supaya jangan kena sumpah-sumpah dulu. Allahul musta'an. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan bila dia berjanji, dia menyisih. Mengingkar janjinya. Yang dimaksud dengan berjanji di sini, janji dalam perkara kebaikan. Menjanjikan sebuah kebaikan, atau perkara yang sifatnya mubah diingkari sama dia, disusui sama dia. Dan pengingkarannya itu, khonabitina asalkumullah, ingat sebagai alamat dia. Khas orang ini, kalau janji, tinggal. Dengan kesengajaan dan sebagai kebiasaan dia. Paham ya? Sebab terkadang ada orang yang berjanji, lupa ya. Dia tidak berniat untuk itu, tapi dia lupa. Maka hadap bukan menang. Atau dia ada unsur syariah lainnya sehingga tidak bisa melaksanakannya. Ada kurang munafik. Tapi yang namanya munafik alamah, sebagai tandanya dia, ciri khasnya dia, kebiasaannya dia. Kalau dia berjanji, dia mengingkar. Ingat, janji-janji dalam perkara yang baik. Contohnya, dia mengatakan, saya insya Allah kalau panen tambak saya ini, kalau panen, jangan khawatir, tak bantu pondokmu. Ngedeburus tok, tahu bahasa ngedeburus ya? Ngomong itu, ngomong saja. Begitu panen, lupa dengan janjinya. Nggak diurusi. Kayak gitu lagi. Ingat yang iya, katanya mau ngasih bantuan ke pondok. Hah? Ngomongnya kalau panen, bantu. Oh, ini gimana, ini banyak urusannya, ini begini, begini. Padahal niatnya nggak mau bantu. Ngomong lagi, ya insya Allah jangan khawatir, nanti kalau panen berikutnya tak bantu lagi. Nah, tunggu lagi, panen berikutnya lagi. Mana bantuannya kalau nak panen, gak ada lagi. Terus begitu akhirnya orang ini dikenal dengan sembilan tuh. Kalau janji sudah pasti dipegang. Ngomong, wah, ada contoh kasus. Misalkan, rajinnya mulai. Wa idza tumina khana, dan bila dia diberi amanat dia berkhianat. Bila dia diberi amanat dia berkhianat. Allahul musta'an. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maksud dalam bab ini pula, setiap orang yang korupsi, ada maksudnya ya Pak, diberi amanat untuk mengurusi harta kaum muslimin, ada yang misalnya dia khianat, menyalahgunakan harta tadi untuk kepentingan pribadi, ada khain, khain munafik orang ini, illam yakun sariqa, kalau bukan dikatakan dia pencuri. Misalkan dia sebagai bos Pertamina, contohnya, bukan bosnya, bukan dari pemiliknya, artinya dia pemimpin perusahaan Pertamina, misalkan. Kemudian dia menggelapkan minyak Pertamina, digelapkan, diselundupkan ke luar negeri sekian barel, misalkan sekian ton barel minyak selundupkan ke negeri, nggak tahu dia punya kemana. Ada kain, kain orang ini pengkhianat besar, mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati bangsanya. Pertamina punya negara ya. Ida tumina kana akum maku Allah. Contohnya banyak. Ini kebiasaannya kaum munafikin. Lalu kenapa ya khana mitina asakumullah? Disebutkan tiga saja dalam riwayat ini. Disebutkan al-hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa wajhul iqtisar ala hadhil alamati thalath. Dan sisi kenapa dicukupkan hanya menyebutkan tiga tanda ini saja dalam riwayat ini, ialah annaha munaffihatun ala ma'adaha. Sebab tiga perkara ini cukup sebagai bukti untuk perkara-perkara yang lainnya. Sebab kata beliau, id aslul diyanah munhasirun fi dzalat. Sebab asal pondasi agama itu dibangun di atas tiga perkara. Al-qaul wal fi'il wan niyyah. Artinya, kawan, pondasi agama seseorang itu dibangun di atas tiga perkara. Di atas dasar ucapan, perbuatan, dan niat. Fanabbaha ala fasadil qawli bil kadzib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan rusaknya ucapan orang ini dalam bentuk dusta. Idza haddatha kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan rusaknya ucapan dia. Fasadul qaul, kerusakan ucapannya orang ini. Omongannya sudah beres. Wa nabbaha ala fasadil fi'li bil khiyanah. Dan disebutkan di sini, diingatkan di sini rusaknya perbuatan orang tadi, perbuatannya dalam bentuk khianat, mengkhianati amanat yang diberikan kepada dia. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan rusaknya perbuatan orang tersebut. Dan yang terakhir, wa'ala fasadin niyati bil khulf, dan menunjukkan rusaknya niat dia itu dengan perbuatan al-khulf, yaitu mengingkari janji. Kalau tiga-tiganya rusak, kaulnya, ucapannya rusak, perbuatannya rusak, niatnya rusak, sehingga menjadi ciri khasnya kaum munafikin, alamatul munafiqi thalathu. Hakadha ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum munafikin maratib. Yang namanya kaum munafikin bertingkat-tingkat ya ikhwan. Ada yang munafik zindiq yang keluar dari Islam, yaitu yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, menampakkan Islam secara zahir. Ada kafir kafir. Dan contohnya ialah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mata kafir, mati kafir ya. Yang kedua munafik yang tidak sampai keluar dari Islam, itu munafik amali, munafik yang nifaknya sifatnya amal saja. Dan yang disebutkan dalam riwayat ini masuk dalam bab ini. Maaf, tiga ciri-ciri ini, tiga ciri-cirinya kaum munafik amali yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam walaupun dia sesat. Hadis ini pula yang khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita yang namanya munafikin punya tanda-tanda. Kaum munafikin lahu alamah. Munafik itu punya ciri, punya ciri khas. Disebutkan dalam riwayat ini tiga. Disebutkan dalam riwayat yang setelahnya ada empat. Dan disebutkan dalam surah kaum munafikin ciri-ciri kaum munafikin yang sangat banyak dalam satu surat, surat al-munafikun. Dan termasuk surat yang membongkar ciri khasnya kaum munafikin ialah surat Wa minhum itu semua cirinya kaum munafikin. Sampai disebutkan oleh para mufassirin surat ini At-Taubah ini dijuluki oleh para ulama dengan julukan Suratul Fadhihah. Surat Al-Fadhihah. Fa, wa bad, wa ha, wa ta marfutah. fadhihah, surat yang membongkar tabir kaum munafikin. Sebab disebutkan waminhu sampai tidak ada sisanya lagi, seakan-akan dilihat langsung siapa orangnya. Ada surat al-fadhihah. Wa al-imam Abu Ja'far Al-Firyabi, Muhammad bin Ja'far Al-Firyabi, ini kita khusus alamatul munafik. Dan kalau ada yang mau membahas secara khusus tanda-tanda kaum munafikin dari ayat wa hadis wa jayyid, disertai dengan penjelasan para ulama dengan tafsir lahir, ada tayyib. Yang mau, masya Allah. Hah? Jais. Jayyid ya. Nah, hadis ini pula yang Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang dengan tanda-tandanya, mengingatkan, mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang dengan tanda-tandanya, dengan tanpa langsung sebut nama. Kan ciri-cirinya, ciri-cirinya nih, nih, nih, nih, nih, nih. Allah. Dan ini karena kita nazar kuno biasanya kalau maslahatnya menghendaki demikian. Bukan ciri-cirinya. Terkadang pula disebutkan langsung orangnya kalau memang maslahatnya menghendaki demikian pula. Masya Allah. Wal hadis menunjukkan keharaman tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dusta ketika bicara, mengingkari janji, mengkhianati amanat. Tiga perkara ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan dalam riwayat ini dan termasuk dalam dosa besar, sebab dimasukkan dalam tanda-tanda kaum munafikin. Allahumma musta'an. Yakfi ya ikhwan wa kafilahuna. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita bahas hadis Abdullah bin Amr bin As juga berkaitan dengan kaum munafikin. Wal hadis yuhfad bi idznillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.